Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul pada malam ini di salah satu majlis min majalis ilm untuk kembali melanjutkan membaca tafsir, yaitu tafsir As-Sa'di. Dan kita telah sampai pada surat Al-A'la dan sampai pada ayat yang ke-6 insyaallah. Insyaallah pada malam ini akan kita lanjutkan membaca ayat yang ke-7 dan seterusnya. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, yaitu kaum muslimin, untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabbihis ma rabbikal a'la. Allah memerintahkan kita kaum muslimin untuk bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tafsirnya oleh beliau rahimahullah taala, di antara bentuk tasbih adalah bi antadzkura asma'ahu asma'allahi al-husna, yaitu dengan menyebutkan nama-nama Allah yang husna. Kemudian yang kedua, bi antadzkura af'alu, yaitu dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada ayat-ayat yang selanjutnya Allah menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan dunia. Kemudian menyebutkan tentang kenikmatan diniyah atau dari sisi agama, yaitu dengan diturunkannya Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk hamba-hambanya. Allah mengetahui apa yang baik bagi hambanya sehingga Allah mensyariatkan perkara-perkara bagi hambanya. Dan agama Islam ini adalah mudah, ya. Wa yaj'alu syara'ahu wa dinahu yusran. Jadi Allah menjadikan agama ini mudah. Dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya, maka Islam itu mudah, yusran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fadzakir, maka berilah peringatan, yaitu ayat yang ke-7. Fadzakir bisyar'illahi wa ayatihi, dan berilah peringatan olehmu wahai Muhammad. Dengan apa? Dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat-Nya. Inna fa'ati dzikra, karena peringatan itu bermanfaat. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Jadi kapan peringatan itu bermanfaat, maka disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, madamati dzikra maqbulatun wa mau'izatu masmu'atun. Yaitu inna fa'ati dzikra, selama peringatan itu diterima, wal mau'izatu masmu'atun, dan nasihat itu didengar, maka ini akan bermanfaat. Sawa'an atau sawa'un hasala min adzikra jami'ul maqsudi au ba'dihi. Jadi selama peringatan itu didengar atau diterima dan nasihat itu didengar, baik tujuan dari nasihat atau peringatan tersebut itu tercapai seluruhnya atau sebagiannya. Kemudian beliau melanjutkan, wa mafhumul ayah, dan dipahami dari ayat ini, dari ayat fadzakir inna fa'ati dzikra, annahu in lam tanfa'id dzikra, jika, jadi di sini disebutkan oleh beliau, yaitu mafhum mukhalafah dari ayat ini, kebalikan dari ayat ini, bahwasanya in lam tanfa'id dzikra, jika peringatan itu tidak bermanfaat, bi an kana atadzkiru yazidu fi syarr, misalnya peringatan itu menambah kejelekan, Au yunqisu minal khair, atau mengurangi kebaikan. Lam takun dzikra ma'muran biha bal min manhiyan anha. Yaitu kalau sekiranya peringatan itu menambah kejelekan atau mengurangi kebaikan, maka peringatan itu tidak akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal manhiyan anha, bahkan akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di dalam ayat ini, fadzakir inna fa'ati dzikra, dan berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Ini disebutkan, dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala, wa mafhumul ayah, yang dipahami dari ayat ini, jika peringatan itu tidak bermanfaat, misalnya malah menambah kejelekan atau mengurangi kebaikan, maka peringatan itu tidak akan diperintahkan oleh Allah, bal manhiyan anha, bahkan akan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fadzikra yanqasimun nasu fiha qismaini, dan peringatan itu membagi manusia menjadi dua golongan. Dengan adanya peringatan, dengan ayat-ayat Allah ataupun dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi atau membagi manusia menjadi dua bagian. Yanqasimun nasu ala qismaini. Muntafi'una wa ghairu muntafi'ina. Yang pertama, yaitu orang yang bisa mengambil manfaat, bisa mengambil pelajaran dari peringatan tersebut. Kemudian yang kedua, wa ghairu muntafi'ina, yaitu golongan yang dia tidak bisa mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Fa'ammal muntafi'una, maka adapun al-muntafi'una, orang yang bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil manfaat dari peringatan. Faqad dzakarahum biqaulihi, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam firman-Nya, yaitu kelanjutan ayat yang selanjutnya. Sayadzakkaru may yakhsha, akan bisa mengambil pelajaran orang-orang yang takut. Sayadzakkaru may yakhsha, ai Allah, takut kepada siapa? Allah Ta'ala, yaitu akan mengambil pelajaran orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna khasyatallahi ta'ala, karena sesungguhnya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ilmahu bi an sayujazihi ala a'malihi, dan dia mengilmui, mengetahui bahwasanya Allah akan membalas atas amalan dia ketika di dunia. Tujibul lil abdi al inkifafa anil ma'asi, maka ini pengetahuan dia tentang Allah, bahwasanya rasa khasyah dia kepada Allah, rasa takut dia kepada Allah. Kemudian dia mengetahui bahwasanya Allah akan membalas amalannya. Ini akan mendorong seorang hamba al-inkifaf, menahan dia anil ma'asi, dari perkara-perkara kemaksiatan. Wasa'a fil khairati, dan berusaha untuk melakukan kebaikan. Pengetahuan seorang hamba, seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengilmui bahwasanya Allah akan membalas seluruh amalannya, ini akan mendorong orang tersebut atau hamba tersebut untuk menahan dia dari perbuatan maksiat. Kita tentu tahu ayat yang menyebutkan bahwasanya segala amalan yang kecil akan dibalas, ya, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan amalan kebaikan sebesar biji zarah, maka akan dibalas. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang mengerjakan amalan kejelekan walaupun sebesar biji zarah, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. akan tampak pada hari kiamat nanti segala amalan hamba. Disebutkan di dalam tafsir ayat-ayat yang sebelumnya bagaimana akan ditampakkan amalan-amalan kita, ya. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi disebutkan orang-orang kafir itu terkejut, "Ma li hadzal kitab? Kitab apa ini? La yughadiru saghirata wala kabiratan illa ahsaha." Kitab apa ini? Semua di dalamnya ada amalan-amalan kecil, amalan-amalan besar dihitung, ditulis. Seorang hamba yang mengetahui bahwasanya seluruh amalannya akan dibalas oleh Allah, disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, tujibulil abdi al-inkifaf, akan mendorong dia untuk menahan dirinya dari perbuatan maksiat. Wasa'a fil khairat, dan mendorong dia untuk berusaha di dalam melakukan kebaikan. Wa ma ghairul muntafiina, kemudian beliau menjelaskan golongan yang kedua. Adapun golongan yang mereka tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa mengambil faidah, pelajaran dari peringatan. Fadzakarahum biqaulihi, maka Allah menyebutkan tentang mereka di dalam firman-Nya. Wa yatajannabuhal asyqa, dan akan meninggalkannya, yaitu meninggalkan peringatan tersebut. Al-ashqa, orang-orang yang celaka. Alladhi yaslan narul kubra, yaitu orang yang masuk ke dalam api yang besar, api yang menyala-nyala, yaitu an-nar. Ini adalah orang-orang yang mereka tidak bisa mengambil manfaat dari peringatan, dari Al-Quran, dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiyan naru al-muqadah, yaitu an-nar tersebut adalah an-nar, api yang menyala-nyala, api yang dinyalakan. Allati tatalyu alal afidah, yang nyala atau nyalanya tersebut membakar sampai ke hati. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian dia tidak hidup, tidak mati di dalamnya, tidak pula hidup, yaitu di dalam an-nar, menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang masuk ke dalam an-nar. La yamutu fiha wa la yahya, tidak mati juga tidak hidup, disebutkan nanti oleh beliau rahimahullah taala bagaimana keadaan orang-orang yang ahlun nar. Yatamannaunal mauta, mereka mengangankan kematian. Ay yu'adzabu adzaban aliman, yaitu mereka ini diazab dengan azab yang sangat pedih. Perhatikan bagaimana beliau menyebutkan keadaan ahlun nar. Yu'adzabu adzaban aliman, mereka dia atau dia ini dia orang penghuni neraka ini diazab dengan azab yang sangat pedih. Min ghairi rahatin wala istirahah, yang tidak ada istirahat, tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan di dalam an-nar tersebut. Tidak ada jeda. Senantiasa terus disiksa. Disebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana ketika kulit mereka hancur diganti dengan kulit yang baru. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ya, tatkala penghuni neraka itu diazab, kemudian kulit-kulit mereka hancur, Allah ganti dengan kulit yang baru. Liyadzukul azab, agar mereka merasakan azab yang dahulu mereka dustakan ketika di dunia. Ketika diberi peringatan oleh para rasul, mereka mendustakannya. Diberitakan tentang hari kebangkitan, hari pembalasan, mereka mendustakannya. Maka di hari akhirat nanti mereka akan merasakan azab yang mereka dustakan. Bahkan disebutkan tatkala mereka ingin sudah tidak kuat lagi disiksa, karena tidak berhenti, ya, disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah taala, min ghairi rahatin wala istirahah, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, tidak ada istirahat, terus menerus disiksa, ya, abadi. Tidak ada putusnya. Kalau di dunia mungkin diazab dengan azab yang kecil, Allah perintahkan untuk bertaubat kembali, masih bisa, iya. Akan tetapi di akhirat adalah darul jaza, negeri pembalasan. Tidak ada lagi taubat. Tidak ada lagi amalan-amalan untuk kesempatan untuk melakukan amalan kebaikan. Kullama aradu ayyakhruju minha. Itu tatkala orang-orang atau penghuni neraka itu ingin keluar darinya, dari dalam neraka, wa'idu fiha, maka kami kembalikan ke dalamnya, ke dalam neraka. Hatta innahum yatamannaunal mauta falayahsulu lahum. Sampai mereka ini mengangankan kematian. Para penghuni neraka ini mengangankan kematian agar siksa yang mereka rasakan berhenti. Sampai disebutkan, wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, itu penjaga an-nar, biarkan saja Rabbmu membunuh kami. Karena sudah enggak kuat ya. Enggak tahan dengan siksaan yang ada di dalam an-nar. Matikan saja kami oleh Rabbmu. Kemudian dijawab oleh Malik, qala innakum makithun, sesungguhnya kalian itu tinggal, akan tinggal di dalamnya selamanya. Maka ini adalah keadaan orang-orang ahlun nar. Bahkan disebutkan penyesalan mereka, bagaimana mereka menangis. Dan menangisnya bukan air mata. Menangis darah. Tangisan ahlun nar adalah mengeluarkan darah. Disebutkan dalam beberapa riwayat, inna ahlan nari layabakuna finnari. Sesungguhnya ahlun nar, penduduk an-nar ini akan menangis di neraka, menangis di neraka. Hatta idza ujriyatis sufunu fi dumu'ihim lajarat. Kalau seandainya diperjalankan kapal-kapal di atas air mata mereka, maka kapal-kapal tersebut bisa berjalan. Wa innahum layabkuna dama. Ahlun nar ini menangis, menangisnya adalah air mata darah. Penyesalan yang tiada lagi berguna. Akhirat adalah darul jaza. Dan semoga dengan disebutkan kisah-kisah seperti ini, semakin bertambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan dongeng. Ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat-ayat ini dibacakan oleh Rasulullah kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan, hadza asatirul awwalin, ini dongeng. Dongeng orang-orang terdahulu. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, la yuqdu alaihim fayamutu, wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Dan mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Wa la yukhaffafu anhum, dan mereka tidak diringankan azabnya. Maka ini adalah keadaan ahlun nar, atau disebutkan di sini adalah orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa mengambil pelajaran dari peringatan yang diberikan oleh para rasul. Itu ghairul muntafi'in, orang-orang yang tidak bisa mengambil pelajaran. Kemudian beliau, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Ai qad faza wa rabiha man tahara nafsahu wa naqaha min asyirki aw dzulmi wa masawi'il akhlaq. Sungguh telah berhasil orang dan beruntung orang yang membersihkan dirinya, wa naqaha min asyirki, dari kesyirikan, wa dzulmi, dan kezaliman, wa masawi'il akhlaq, dan akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang buruk. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, dan dia mengingat nama Rabbnya kemudian mengerjakan sholat. Itu orang yang beruntung. Orang yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengerjakan sholat. Ittasafa bidzikrillahi, yaitu dia disifati dengan sifat senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wansabagha bihi qalbuhu, dan hatinya itu terwarnai dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aujabalahu dhalikal amalu bima yuridillah, dan hal itu yaitu dia senantiasa berzikir kepada Allah kemudian dia memenuhi hatinya dengan zikir kepada Allah, maka ini mendorong dia untuk melakukan amalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khususan as-salah, secara khusus adalah as-salat. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, aqimis salah lidzikrillahi, dirikanlah salat, aqimis salata lidzikrillahi, dirikanlah salat olehmu untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang salat, dia adalah orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin sholatnya masih bolong-bolong, setidaknya dia masih mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang tidak pernah sholat. Orang yang tidak mau sholat, maka perhatikanlah, keadaannya sangat menyedihkan. Orang yang tidak mau sholat, maka akan terjatuh biasanya kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Bahkan sholat ini adalah tolak ukur baik dan buruknya amalan seseorang ketika di akhirat nanti. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-shalah. Yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah as-shalah, yaitu salatnya. Wa in saluhat qad aflaha wa anjaha. Barang siapa yang salatnya itu baik, maka sungguh dia telah selamat, telah beruntung. Wa in fasadat wa qad khaba wa khasara. Dan jika salatnya jelek, maka sungguh dia telah merugi. Maka perhatikan ya. Ini permasalahan as-shalah. Di sini disebutkan allati hiya mizanul iman. Salat ini adalah timbangan dari keimanan seseorang. Fahadha ma'nal ayah al-karimah. Maka ini adalah makna dari ayat yang mulia ini. Wa amma man fassara qaulahu, adapun orang yang menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah lewat tadi, yaitu tazakka. Adapun orang yang menafsirkan makna tazakka, kan di atas disebutkan tazakka, di sini adalah orang yang senantiasa mensucikan diri, yaitu dengan mensucikan diri dari segala kesyirikan dan kezaliman dan akhlak-akhlak yang buruk. Dan ada pendapat yang lain disebutkan di sini, tazakka itu bimakna akhroja zakat al-fitri, yaitu mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah. Wadzaka rasma rabbihi fasalla, dan makna wadzaka rasma rabbihi fasalla annahu salatul id, maksudnya adalah salat id. Ini adalah tafsiran atau pendapat yang lain ya. Annahu salatul id, fa innahu wa in kana dakhilan fil lafzi wa ba'di juz'iyatihi. Kedua makna ini atau kedua tafsiran ini masuk pada tafsir ayat ini dan sebagian maknanya. Falaisa huwal ma'nal wahid, akan tetapi ini adalah bukan makna yang satu, masih karena maknanya banyak ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi orang-orang kafir itu mendahulukan kehidupan dunia. Ay tuqaddimunaha alal akhirah, mereka mendahulukan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Wa takhtaruna na'imaha al-mughassa al-muqaddara az-za'ila alal akhirah, dan mereka ini memilih kenikmatan-kenikmatan dunia yang kenikmatan dunia ini mughassa, itu berkurang ya, kenikmatan dunia ini akan senang berkurang. Al-muqaddaro, yang keruh dan az-zail, dan akan sirna. Kenikmatan dunia ini tidak abadi. Ini mereka mendahulukan kenikmatan dunia atas atas kenikmatan akhirat. Sedangkan kenikmatan akhirat, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar." Kenikmatan di al-jannah, di surga nanti, itu belum pernah terlihat oleh mata, ya. Belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit di dalam hati seorang manusia. Dan kenikmatannya abadi, ya. Selamanya. Tidak seperti kenikmatan dunia, sedang senang-senang, tiba-tiba mati, ya. Putus sudah kenikmatan di dunia. Adapun kenikmatan di akhirat ini abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan kekal. Maka perhatikan di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dunia itu, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini peringatan bagi kita, ya. Peringatan bagi kita disebutkan senantiasa kita baca ayat ini, menjelaskan bagaimana bahwasanya akhirat itu lebih baik dan kekal dibandingkan dengan dunia. Maka jangan jadikan akhirat itu sampingan, ya. Jangan dijadikan akhirat itu sampingan. Menjadikan waktu untuk akhirat adalah waktu sisa itu. Maka disebutkan di ayat ini, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Jangan jadikan akhirat kita sampingan, sisa dari waktu-waktu kita di dunia ini. Walil akhirati khairun minad dunya fi kulli wasfin wa matlub, fi kulli wasfin matlubin. Dan akhirat itu lebih baik daripada dunia dari segala sisi yang diinginkan. Perhatikan di sini jelas yang oleh beliau rahimahullah taala, dan akhirat itu lebih baik dari dunia pada segala sifat yang diinginkan. Wa abqa likauniha daru khuldin wa baqain wa safain, dan kekal karena keadaan dunia adalah negeri yang abadi, negeri yang kekal dan yang jernih. Wa dunya darul fana, dan dunia ini adalah negeri yang fana, akan hancur. Selama-lamanya kenikmatan dunia pasti akan terputus oleh kematian. Keperhatikan ayat ini memberikan peringatan kepada kita bahwasanya akhirat itu lebih baik dan kekal dibandingkan dengan dunia. Maka bersungguh-sungguh di dalam mempersiapkan akhirat kita, mempergunakan waktu, memang waktu yang utama untuk akhirat. Jangan menjadikan waktu untuk akhirat itu sisa dari dunia, sehingga yang didapatkan pun sisa, ya. Fal mu'minul aqil, maka seorang mukmin yang aqil, yang berakal atau akalnya sehat. Jadi seorang mukmin yang akalnya sehat, la yahtaru al-arda 'alal ajwad, maka dia tidak akan memilih yang hina dibandingkan yang mulia. Disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, memperingatkan kita, seorang yang akalnya sehat itu tidak akan memilih yang hina dibandingkan yang mulia. Tidak akan memilih dunia dibandingkan dengan akhirat. Wala yabi'u ladzatan sa'ah biturhatil abadi, dan dia tidak akan menukar. Kenikmatan sesaat dengan kenikmatan yang abadi. Itu seorang mukmin yang akalnya sehat tidak akan menukar kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia. Fahubud dunya wa itharuha 'alal akhirah ra'su kulli khati'atin. Mencinta dunia dan mendahulukan dunia dari akhirat, ra'su kulli khati'at, maka ini adalah puncak atau kepala dari segala kesalahan. Orang yang sudah cinta dunia, ketika diingatkan di tempat kerjanya seperti ini, ikhtilat. Di tempat kerjanya tidak bisa sholat berjamaah. Pekerjaannya haram. Riba. Karena cinta dia kepada dunia, tidak mempan biasanya. Karena dia mendahulukan dunia daripada akhiratnya. Maka disebutkan oleh beliau, mendahulukan cinta dunia dan mendahulukan dunia dari akhirat adalah puncak dari kesalahan atau segala kepala dari segala kesalahan. Inna hadza, yaitu di dalam Allah melanjutkan di dalam firman-Nya, inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. المذكور لكم في هذه السورة المباركة من الأوامر الحسنة والأخبار المحتسنة. Yang ada di dalam ayat ini, yaitu ayat pertama sampai ayat yang selanjutnya, di dalam surat yang mubarakah, yang diberkahi ini, minal awamiril hasanah, dari perkara-perkara yang baik, wal akhbaril muhtasana, dan berita-berita yang baik, la fi suhufil ula, ini telah ada pada kitab yang terdahulu, pada suhuf yang terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu pada kitab atau suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihima salam. Nah, ini yang ada di dalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini telah ada pada syariat nabi-nabi sebelumnya. Alladzaini huma asyraful mursalin, yang keduanya yaitu Nabi Musa dan Nabi Ibrahim itu adalah dua nabi yang paling mulia di antara para nabi, siwan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi telah ada apa yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini pada syariat-syariat nabi sebelumnya. Fahadhihi awamiru fi kulli syariatin, dan perintah-perintah ini telah berlaku pada syariat sebelumnya, yaitu pada syariat, di sini disebutkan pada syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Likauniha aidatun ila masalihid daraini, karena keduanya atau syariat ini kembali kepada kemaslahatan dua dunia, dua negeri, ya. Wahia masalihu fi kulli zamanin wa makanin, yaitu dia yaitu kemaslahatan pada setiap waktu dan setiap tempat. Maka ini adalah tafsir dari surat Al-A'la. Mudah-mudahan pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat, dan kita ingat di sini, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik. Akhirat itu lebih baik dan kekal dibandingkan dengan dunia, sehingga kita manfaatkan waktu yang Allah berikan, manfaatkan waktu yang kita gunakan, curahkan adalah waktu yang utama untuk akhirat, bukan waktu sisa, ya. Menghadiri majlis taklim atau beramal itu dengan waktu kita yang utama. Adapun dunia, maka dicari untuk membantu kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia yang melalaikan, maka ditinggalkan. Waktunya habis untuk dunia. Lalai dari majalisul ilmi, tidak hadir. Lalai dari amalan-amalan yang lainnya, Maka yang seperti ini bersegera kembali waktunya digunakan untuk mencari akhirat. Kenikmatan dunia putus dengan kematian. Bagaimana diperintahkan atau disebutkan bahwasanya aktsiru dzikra hadzimul ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan dunia, yakni al-maut, yaitu kematian. Jadi kenikmatan dunia terputus dengan adanya kematian. Fana. Adapun akhirat abadi, selamanya. Ketika setelah di akhirat, maka disebutkan di dalam tafsir tadi, tidak ada darul jaza. Akhirat itu adalah tempat pembalasan. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Yang ada adalah hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa mencurahkan waktu kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.